satu lagi. Si bocah, itu dia. Ya, terima kasih ya. Tadi mereka sudah mengumumkan pengen mengintip polling SMS sementara. Yuk, kita langsung lihat aja polling SMS sementara antara Danang dan Evi siapa nih? Sementara masih ya. Sama enggak posisinya atau sudah bisa disusul oleh Danang? Di posisi pertama sudah ada Sudah berubah. Karena memang katanya, menurut informasi, ya, perolehan SMS-nya antara Danang dan Evi itu naik turun, kejar-kejaran banget, memang sangat padat dan sekali. Dan selisihnya sangat tipis. Iya, betul. Ya. Ayo, diberikan kesempatan seluas-luasanya untuk para pendukung Danang dan Evi untuk menjadi perolehan, untuk menjadikan jagoan Anda mendapatkan polling SMS tertinggi pertama. Iya, oke. Okay. Iya. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan Danang Banyuwangi akan menyanyikan lagu Tabir Kepalsuan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu karya terbaik dari Bang Haji Roma Irama akan kembali Danang lantunkan. Lagu Tabir Kepalsuan adalah salah satu lagu yang menceritakan perjuangan seseorang untuk dapat meraih hati sang wanita. Sama halnya seperti Danang yang sedang berjuang untuk dapat menjadi yang terbaik di Dangdut Akademi 2. Danang selalu memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat Indonesia dan pecinta Dangdut Akademi 2 untuk dapat memberikan penampilan yang terbaik, menjadi yang terbaik di Dangdut Akademi 2. Ternyata hatimu penghalang cintamu dan cintaku. Ku tahu kau terjerat dan terbenam dalam kepalsuan. Buta tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Tentang yang lara. Apakah belum juga kau mengerti? Atau memang tiada cinta lagi? Paparkan segalanya padamu, siapa diriku. Kini ku serahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Cinta.